pe banci nan de caro. Kam jadi teman geluku, anggo teridak si bunyi kendu. La kependu beman pengelak lagi, la husi anggo itunggah kendu nang dania. Sendungan guru sinda bukan pangir makau lalia suruh mendauk pagi peradani sahun menta dingaku lagi bas keria. Bukan pangir makau lalia suruh mendauh pagi peradali sahun meka dingak wagi bas keriahan. Rajinkang aku lali si mantap petan terudu aku lagi lali si mana yang lanai matak tumburan empang ngelako arih lanai sentuh endam upah reti mandayagi upah meganggang dai pusuhku kepe perpanang nanda karongku endam uli sindayagi ulih mata mindai aku mbaba beratna nande karoja pagi ukur mus rebut tulang jelak ya pagi kang tersinga enggom pagi ateku malam anak singa ku kelengi bas berat nelaki pagi impang aku persinga tindu anggom pagi mana mateku.